Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Fa ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita njukaken ro syukur kita ing ngarsanipun Allah Ta'ala. Wondene kita sapunika ing dinten kaping 3 saking sasi Dzulhijjah, ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampun nerangaken tentang keutamaan siang hari bulan Dzulhijjah. Datang diriwayatkan dening Al-Imam Al-Bukhari saking sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna khairun wa ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Qalu, walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Qala, walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji' min dhalika shay'un aw kama qal. Saking Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, panjenenganipun ngendika, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin ora ono ing dina-dina teng dunya niki al amalu salihu fihinna ingkang dadekaken amalan soleh sing dilaksanakaken ing dina-dina iku khairun wa ahabbu ilallah lewih becik lan lewih ditresnani dening Allah min hadhil ayyamil ashr tinimbang amalan sing ditindakaken ing dina 10 awal Dzulhijjah iki. Mongko para sahabat ngendika, walal jihadu fi sabilillah, napa mbonten ugi jihad fi sabilillah duh Nabi niku mboten ngalahaken amalan soleh sing dilakukaken awal Dzulhijjah. Nabi ngendika, walal jihadu fi sabilillah, orao jihad fi sabilillah niku ngalahaken illa rajulun kejaba sawijining wong sing kharaja binafsihi wa malih medal keluar berjuang berperang di jalan Allah kanti jiwa lan hartanipun walam yarji' min dalika syai'un boten wangsul saking niku kabeh sesuatu apapun. Hadis niki nerangaken keutamaan beramal soleh ing siang hari Dzulhijjah, 10 awal Dzulhijjah. Tidaklah ada hari-hari di dunia di mana amalan soleh yang dilakukan di dalamnya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada amalan soleh yang dilakukan di hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Saking utamanya amalan tersebut, para sahabat kangge ngilangaken keragu-raguan. Jalaran jihad merupakan amalan ingkang afdal, bertanya, Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Nopo, apakah tidak pula jihad fi sabilillah bisa mengalahkan dan lebih baik daripada amalan soleh di awal Zulhijjah? Rasul menjawab, walal jihadu fi sabilillah, tidak pula jihad fi sabilillah. Kecuali seorang yang dia itu berperang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya, dan tidak ada yang kembali sedikit pun dari hal itu. Mengko hadis niki, hadis ingkang agung, menjadikan syukur kita kepada Allah meningkat dipertemukan dengan bulan Dzulhijjah, lan kita mohon dumateng Allah taufik untuk bisa mengisi hari-hari niki kanti amalan soleh ingkang ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, lan sesuai kali contoh Nabi nipun sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Amalan soleh teng mriki sifatipun umum, termasuk ngayuh lan juga mencari nimba ilmu agama. Tentunipun niki ngrupakaken amalan soleh ingkang sangat dicintai Allah jalaran. Barakallahu fikum, tiang-tiang niki barakallahu fikum memperjuangkan agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, man kharaja fi bait min baitihi li talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Sing sapa wonge, bismillah, sing sapa wonge metu sekang umai rongkong golet ilmu agama, mongko fahuwa fi sabilillah, mongko wong iku kepetung berjuang di jalan Allah, hatta yarji'a, ngantos dumugi wong iku wangsul marang umai. Mongko ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara ilmu agama ingkang wajib kita sinauni inggih menika hal yang bisa menjadikan diri kita baik, berubah sikap dan akhlak kepribadian. Maka masih dalam pembahasan kitab Durusul Muhimmah, masih dalam bab perkara adabul muslim, adab-adab ingkang kedah dipun wigatosaken dening tiang Islam, tumugi bab ngengingi walhamdu ba'dal atas watashmitul atis idha hamidallah. Inggih meniko alhamdu ba'dal atas, mengucapkan alhamdulillah sasampunipun bersin. Lan tashmitul atis, mendoakan rahmat dumateng tiang ingkang bersin idha hamidallah, kanti syarat nek tiang niku memuji bertahmid dumateng Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, niki merupakan adab yang mana banyak muslimin terlalaikan dari adab sing mulia niki. Dintikakan dari Syekh Ibnu Baz rahimahullah, walhamdu ba'dal atas, mengucapkan alhamdulillah bertahmid setelah bersin. Qala yushra'u lil muslim an yahmadallaha ba'dal atas, disyariatakan kanggoning wong Islam supados memuji Allah subhanahu wa ta'ala niki sasampunipun bersin. Lima waroda an Nabi Hurairah, kanti dasar nopo sing datang diriwayatakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, panjenenganipun ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampun bersabda, idza atasa ahadukum fal yakul alhamdulillah wal yakul lahu akhuhu wa aw sahibuhu yarhamukallah wa idza qala lahu yarhamukallah fal yakul yahdikumullah wa yuslih balakum. Rawahul Bukhari. Ada dasar hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu sing diriwayatkan dening Imam Al-Bukhari dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, "Idza atasa ahadukum." Apabila salah seorang di antara kalian atas bersin, wain achim, maka apa yang harus dilakukan? Falyakul. Maka katakanlah, alhamdulillah, memuji kepada Allah Zat yang telah menjadikan dia mudah bersin. Di mana bersin ini dicintai dening Allah. Wal yakul lahu akhuhu aw sahibuhu, mongko hendaklah tiang ingkang mendengar tiang sing bersin terus bertahmid, orang yang di sisinya mengucapkan yarhamukallah, mugi Allah paring rahmat dumateng panjenengan. Moko faida qala lahu yarhamukallah, menawi wonten tiang sing ngucapaken yarhamukallah, tiang sing bersin wau ngucapaken malih yahdikumullah wa yuslih balakum. Doa, mugi Allah paring hidayah dumateng panjenengan lan memperbaiki urusan keadaan panjenengan. Rawahul Bukhari. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bersin merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala ingkang barakallahu fikum niki diberikan kepada manusia, di mana Allah mencintai orang-orang yang bersin. Kados dene saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu sing diriwayatkan dening Imam Al-Bukhari uki ing hadis sanesipun, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, innallaha yuhibbul utas wa yakrahu at-tasa'ub. Innallaha yuhibbul utas, Allah nresnani mencintai orang-orang yang bersin. Allah mencintai orang-orang yang bersin. Wa yakrahu tasa'ub, lan membenci mboten, niki Allah niki benci dumateng tiang-tiang sing utawi sifat at-tasa'ub, yaiku menguap. Angop niki Allah mboten seneng. Kok saged nggih? Pertama, kita imani jalaran niki sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ingkang sahih. Diriwayatkan dening Imam Al-Bukhari, lan berita Nabi bukanlah berucap dengan hawa nafsunya, namun wahyu yang diwahyukan. Pramila punika kita benerakan, kita terima, lan kita ikuti nopo sing dados syariatipun. Faida atasa ahadukum fa hamidallaha ta'ala kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu an yakula lahu yarhamukallah. Mongko apabila salah seorang di antara kalian bersin dan memuji Allah Ta'ala, adalah wajib atas orang muslim yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah. Niki dalam lafaz yang lainnya. Wa amma tasa'ub, dene menguap utawi angop, niki fa innama huwa minasyaitan, ora liya niki datangnya dari syaitan. Sehingga fa idza tasa'aba ahadukum, Apabila menguap salah seorang di antara kalian, falyaruddahu mastata, maka hendaklah dia menahannya, menolaknya sesuai dengan batas kemampuan. Fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu syaitan, maka salah seorang di antara kalian apabila menguap alop niki dhahika minhu syaitan, syaitan tertawa dengan sebab dia menguap. Niki barakallahu fik. Niki adab ketika bersin ataupun menguap. Bersin karunia Allah Subhanahu wa taala niki dumateng hamba. Allah cinta dumateng tiang ingkang bersin. Secara hadis nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenging napa kalau kita tinjau dari riset, maka diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, qala wa sababu dzalika, sebab Allah nresnani orang yang bersin. Annal atas yadullu ala nasyat wal khifah. Orang yang bersin, bisa bersin, ini menunjukkan atas adanya kesemangatan dan keringanan, yakni badan. Seorang flu, mau bersin tidak bisa, gelisah, tidak nyaman, gimana dan seterusnya. Sudah, enggak nyaman. Duduk enggak tenang, mendengar taklim tidak konsentrasi, seterusnya. Adapun kalau ternyata ajhim, ringan, terasa semangat lagi. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mencintai. Walihada tajidul insana idza atasa nasyat. Oleh karena itu, engkau mendapatkan seorang apabila bersin, terasa ringan dan semangat lagi. Wallahu ta'ala yuhibbul insana nasyid al-jad. Allah subhanahu wa ta'ala nresnani hamba Allah sing nasyid, yang dia itu semangat wal-jad, memiliki kesungguh-sungguhan. Dan di dalam sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampun ngendika, al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khairun. Wong beriman sing kuat niku lebih ditrisnani lan lebih pecik timbanganing wong mukmin sing lemah. Lan ing masing-masing kanti keimananipun niku wonten kebaikan. Sing kuat utawi sing lemah fisikipun niki wonten kebaikan. Barakallahu fikum. Sehingga teng mriki Allah Subhanahu wa taala niku mencintai orang-orang yang bersin. Maka adab ketika bersin adalah mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Jalaran niki nikmat minallah bisa bersin. Nikmat anugerah yang Allah berikan kepada orang supaya terasa ringan, muncul kembali kesemangatan dikala dia gundah mau bersin tidak bisa bersin. Seperti kita merasakan kalau flu, pilek, badai bersin boten saged, masya Allah susahnya luar biasa. Atau ketika belum bersin, ternyata ketika bersin keluar ajhim, maka terasa ringan. Oleh karena itu, sebab kedua orang yang bersin ini disyariatkan untuk mengucapkan alhamdulillah. Kenapa kalau ditanya li annaha ni'matun Allah, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, falyahmadillah 'alaiha, maka memujilah engkau kepada Allah atas nikmat tersebut. Apa memuji Allahnya? Mengucapkan alhamdulillah. Sebagaimana dalam lafaz hadis. Alhamdulillah. Hanya saja teng mriki wonten aturan. Diterangkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Falyakul alhamdulillah idza atasa, maka hendaklah mengucapkan alhamdulillah cukup idza atasa, kalau bersin. Sawaun kana fi sholati aw khariji sholah, fi ayyi makanin kan, sama saja. Di luar sholat bersin, ajhim alhamdulillah. Atau di dalam sholat, ajhim alhamdulillah. Ini di dalam sholat juga memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak membatalkan sholat, tidak membatalkan sholat karena bukan kalam. Tidak ada di sana lafad mukhatab. Tidak, bahkan alhamdulillah termasuk kalimat-kalimat zikir. Sehingga tidak mengucapkan, membatalkan sholat. Namun orang yang mendengarnya tidak yarhamukallah, sebab bisa membatalkan sholat. Semoga Allah merahmatimu. Ada yakni dhamir khitab. Ada lawan yang diajak bicara. Semoga Allah merahmatimu. Nah, mu ini menjadikan di sana masuk pada pembicaraan. Nah, orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Niki dimanapun tempatnya, di luar sholat ataupun di dalam sholat. Illa annal ulama rahimahumullahu yakulun. Hanya saja para ulama yang Allah semoga merahmati mereka, niki mengucapkan idza atasa wa huwa fil khala au fil marahid. Apabila dia bersin dalam keadaan di dalam WC atau di kamar mandi bersin, alhasim fala yaqul bi lisanihi alhamdulillah, jangan sampai mengucapkan dengan lisannya alhamdulillah. Namun lakin yahmadu bi qalbihi, akan tetapi hendaknya dia barakallahu fikum mengucapkan dengan hatinya. Niki barakallahu fikum. Amma bi lisanihi fala. Adapun dengan lisannya niki jangan sampai. Barakallahu fikum. Ini diantara adab mengucapkan alhamdulillah. Berarti dibaca di dalam sholat ataupun di luar sholat. Selanjutnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini ketika bersin. Wa tasmitul atis idza hamidallah. Demikian pula termasuk indahnya jalinan persaudaraan muslim apabila mendengar saudaranya yang bersin kemudian memuji Allah, maka mereka itu mendoakan dengan yarhamukallah. Tasmitul atis. Qala tasmitul atis min huquqil muslim ala akhih. Yakni mendoakan orang yang bersin yang memuji Allah dengan ucapan yarhamukallah, tasmitul atis. Niki termasuk hak muslim atas saudaranya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu niku hadis wau. Naam. Innallaha yuhibbul atas wa yakrahu tasa'uba, fa idza atasa ahadukum wa hamidallaha ta'ala kana haqqan 'ala kulli muslim sami'ahu an yaqula lahu yarhamukallah. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari rahimahullah, saat temene Allah Subhanahu wa ta'ala nresnani wong-wong sing bersin lan benci marang tasa'ub. Naam, atas niki. Lan Allah benci marang tasa'ub, menguap. Fa'idha atasa'adukum, maka apabila salah seorang diantara kalian bersin. Wahamidallah lan muji dumateng Allah. Mengucapkan alhamdulillah. Kana haqqan ala kulli muslim sami'ahu. Mongko wajib hak atas yang muslim, setiap muslim sing mendengarnya. Niki an yakula lahu yarhamukallah, untuk mengucapkan yarhamukallah. Demikian pula perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam in hadis Abi Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah ngendika idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu fa illam yahmadillah fala tushammitu. Maka teng mriki para kalawin adab. Rasulullah mengkaitkan apabila salah seorang di antara kalian bersin, muslimin bersin. Ahadukum maksudnya muslimin. Bersin fashammituhu, maka hendaknya engkau mentashmitnya, yakni mengucapkan yarhamukallah, doa rahmat. Wa illam yahmadillah, kalau ternyata dia mboten mengucapkan alhamdulillah, ajim, cuma demikian, atau yang lainnya, ucapan-ucapan yang tidak pas, maka fala tushammitu, jangan kau tashmit, tidak didoakan yarhamukallah. Nah, ini adab ketika itu. Jadi hendaknya orang yang bersin ini hendaknya dia memuji kepada Allah dengan adab yang tadi telah disampaikan. Adapun kita yang mendengarnya, mendengar seorang yang bersin, ada tiga keadaan. Yang pertama adalah keadaan seorang muslim yang dia bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka hak atas diri-diri kita untuk mengucapkan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Hukumnya apa? Diterangkan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, hukum di sini adalah fardu kifayah. Yani hukumnya fardu kifayah. Hukumnya fardu kifayah, barakallahu fikum. Ini orang yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah, maka barakallahu fikum, hukumnya apa bagi orang yang dia itu mendengarnya untuk mengucapkan yarhamukallah? Kata beliau, hukumnya adalah fardu al-kifayah. Fardu kifayah. Naam. Yani idza qala wahid minal jama'ah lil atis alladhi hamidallah yarhamukallah kafa. Yakni apabila telah berkata salah seorang di antara kumpulan manusia, jamaah yang ada, kepada orang yang bersin yang mengucapkan alhamdulillah, dia mengucapkan yarhamukallah, maka itu telah cukup. Cukup. Lakin ikhtiyat an yushammitahu ayyadau lahu birrahmah kullu man samiahu kama jaa fil hadis. Nanging kangge kehati-hatian, hendaknya semua orang yang mendengarnya tetap mengucapkan yarhamukallah, walaupun pada namun tahqiq hukum yang roji adalah fardu kifayah, namun kehati-hatian untuk semua yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah sebagaimana dalam hadis. Dan ini ucapan yarhamukallah, keadaan pertama. Keadaan yang kedua adalah apabila seorang yang bersin, barakallahu fikum, kemudian dia tidak mengucapkan alhamdulillah, maka tidak perlu diucapkan yarhamukallah. Sebagaimana dalam hadis Abi Musa radhiyallahu anhu yang diriwayatkan al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammitu, fa illam yahmadillah fala tushammitu." Apabila salah seorang di antara kalian bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka syammitu, doakanlah rahmat baginya. Kalau tidak memuji Allah, diam, ajhim, fala tushammitu, janganlah engkau mengucapkan yarhamukallah, Nah, barakallahu fikum. Dan ini diamalkan langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap para sahabatnya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik. Beliau berkata, "Atasa rajulan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada dua orang bersin di sisi Nabi. Maka fasyammata ahadahuma wa lam yusammitil akhar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada salah satunya, yarhamukallah, sementara kepada yang keduanya diam. Tidak mendoakan. Sama-sama muslim, sahabat Nabi. Maka yang didiamkan oleh Rasul berkata, atasa fulan fasyammatahu wa atastu ana falam tusyammitni. Wahai Nabi, fulan bersin ajim, engkau terus mengucapkan mendoakan rahmat atasnya, sementara aku bersin, engkau tidak mendoakan rahmat. Ini bagaimana Nabi? Kau pilih kasih, mungkin demikian ya. Nah ini maka Nabi menjawab, menerangkan ilmu, dan inilah hikmah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Hadza hamidallah. Orang ini yang aku mendoakan rahmat, dia memuji Allah. Wa innaka lam tahmadillah, maka sesungguhnya engkau tidak memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mendoakan rahmat atasnya. Barakallahu fikum. Maka dari sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, ini adab yang kadangkala muslim terlalaikan. Nah, barakallahu fikum. Adapun keadaan ketiga. Adaan ketiga, yani barakallahu fikum, kalau yang bersin itu orang kafir. Orang yang bersin kafir. Sama saja dia mengucapkan alhamdulillah, atau di sana kalau dia mengucapkan alhamdulillah, ataupun tidak, tidak boleh didoakan rahmat. Tidak didoakan rahmat, yarhamukallah. Naam. Orang kafir kalau bersin tidaklah didoakan yarhamukallah. Ini demikian. Namun apabila mereka bertahmid, ucapkanlah yahdikumullah. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Naam, barakallahu fikum. Sebagaimana datang dalam hadis Abi Musa yang dihasankan oleh Al-Imam Tirmidzi, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dari sahabat Abu Musa radhiyallahu anhu, maka beliau berkata, kanal yahud yata'atasuna 'inda Rasulillah. Adalah kanal yahud, mereka orang-orang Yahudi dahulu, yata'atasun, berusaha bersin di sisi Nabi, berusaha bersin. Ajim. Harapannya apa? Supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan rahmat baginya. Tahu orang Yahud. Yahudi tahu ilmu. Nah, ketika mereka mau mengamalkan, tidak bermanfaat. Nah, berusaha ya ta'atosun. Yakni wazan ya tafa'ala. Yakni diana, yaitu berupaya untuk melakukan. Atau bergaya, berpura-pura. Bersin di sisi Nabi. Yarju an yakula lahum yarhamukumullah. Berharap semoga Nabi mendoakan yarhamukumullah. Maka malah Nabi mengucapkannya, yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Dan barakallahu fikum, yakni memperbaiki keadaanmu. Ini ma'asyiral muslimin rahimani farakimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum, yahdikumullah wa yuslih balakum. Ayuslih sya'nakum. fatad'u lahu bil hidayah wa islahis sya'an, yakni mereka barakallahu fikum mengatakan, yakni Nabi mengucapkan yahdikumullah, maknanya berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan hidayah kepada orang ini bisa masuk Islam dan memperbaiki keadaannya. Ini barakallahu fikum, karena istimal orang Arab barakallahu fikum, kalau ucapan Allahu yahdik, yahdikumullah, ini biasanya pada orang yang bersalah. Dilihat dari si makna bagus ya. Ya semoga Allah memberikan hidayah ya. Oh iya amin. Senang ya. Nah, orang Arab kalau mengatakan yahdikumullah, ini adalah barakallahu fikum, biasanya dipakainya pada orang yang bersalah. Orang yang memiliki kesalahan. Yahdikumullah, Allah yahdik. Nah, demikian. Jadi barakallahu fikum. Sehingga di sini Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wasallam, ketika orang Yahud yata'atosun, berupaya untuk bersin-bersinan di hadapan Nabi, walaupun mereka mengucapkan yarhamukallah alhamdulillah sekalipun, tetap ucapannya yahdikumullah. Hendaknya kita mendoakan demikian, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Nah, sebagian ulama atau sebagian orang awam ini mengucapkan yahdina au yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kami. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepada kami dan memberikan hidayah kepada Anda. Maka kata Syekh, hadza khilaful masyru', maka ini menyelisihi yang disyariatkan. Sementara yang disyariatkan hanyalah mendoakan yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Kalau berkata, loh tapi kan bagus, semoga Allah memberikan hidayah kepadaku. Daripada mendoakan orang Yahudi, semoga Allah beri hidayah kepadamu. Ingat, istimalat orang Arab, kalau yahdikumullah atau Allah yahdi kepada siapa? Orang yang bersalah. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang mudah kita baca di pagi hari ini. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.